Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah dilimpahkan kepada kita semua ya, berupa nikmat ya, nikmat sehat, nikmat Islam dan kesempatan, yang dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh para asatidzah al-kiram ya. Karena berhubung pagi ini Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Abdul Bar Hafizahullah Ta'ala berhalangan hadir ya, di tempat kita ini, maka untuk mengisi ya, jadwal beliau kekosongan tersebut, maka kita akan isi ya, karena hadir di sini untuk ya, mengisi kekosongan yang beliau tidak sempat hadir ya. Nah, maka kita akan lanjutkan di sini ya. Ada pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran yang ke-6 tentang syurutus shalah ya. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bahas, terutama kitab ini ya, secara umum kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, ini adalah kitab yang luar biasa ya. Dilihat ya, dilihat dari segi namanya saja ya Bapak, kalau paham arti judul kitabnya ini, namanya Ad-Durus Al-Muhimmah, kitab tentang pelajaran-pelajaran penting ya, pelajaran yang muhim, pelajaran yang penting, li'amatil ummah, untuk umat secara umum, yang wajib diketahui ya, dalam kehidupannya, dalam penghambaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tentu butuh ya ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu-ilmu dasar yang dia pergunakan ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tata caranya dan seterusnya. Maka alhamdulillah di sini terutama kepada panitia penyelenggara ya dari DKM Masjid Al-Muhajirin Wal Ansar ini, ya masya Allah luar biasa juhud mereka semua, karena memang ini adalah pembahasan yang kadang jarang dibahas ya. Padahal ini adalah pembahasan yang penting diketahui oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena di sini tentunya mencakup masalah-masalah akidah, masalah ibadah, ya, yang memang semua itu dibutuhkan dalam kehidupan seorang muslim. Nah, baik, kita akan mulai di pelajaran ke-6 tentang syurutus shalah, syarat-syarat sholat. Iya, syarat-syarat sholat. Syarat bapak-bapak sekalian, syarat-syarat, ya dimaksud apa yang dimaksud dengan syarat di sini? Saya sering mendengar ya istilah dalam bahasa Indonesia syarat, syarat untuk bekerja di sebuah tempat atau syarat untuk ini dan itu. Nah, di syarat-syarat yang di sini adalah syarat-syarat. Apa makna syarat? Apa sih pengertian? Apa sih yang dimaksud dengan syarat tersebut? Syarat yang dimaksud dengan syarat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, terutama oleh ulama usul, karena ini hubungannya dengan fikih ya. Ya, hukum-hukum yang dibangun ilmu fikih darinya disebut usul fikih. Ya, makanya ini syarat ini dijelaskan oleh para ulama usul adalah ma yalzam min adamihil adam wa ya yalzam min wujudihi wujud wala adam. Ini pengertiannya. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila tidak ada, sesuatu yang apabila dia tidak ada, tidak akan terjadi sebuah hukum atau tidak sah hukumnya sebuah perkara kalau dia tidak ada. Ini syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam. Apa-apa yang apabila atau sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah hukum, tidak sah hukumnya sebuah perkara. Ya, jadi sudah sebenarnya sudah ada bayangan, Pak ya. Nah, sini. Dan ada lanjutannya. Dan wala yalzam min wujudihi wujud wala adam. Dan atau bisa kita katakan akan tetapi tidak harus dengan keberadaannya dia sesuatu itu harus ada, perkara tersebut harus ada atau tidak ada. Tidak harus ketika dia ada, tadi kan sesuatu yang apabila dia tidak ada, tidak ada suatu hukum ya. Seperti sholat misalnya tadi, nanti kita akan jelaskan lagi contohnya. Tapi tidak mesti dengan keberadaannya dia hukum tersebut ada ataupun tidak ada. Seperti toharah, berwudu misalnya ya, bersuci ya. Berwudu adalah merupakan salah satu syarat ya dari syarat-syarat salat. Syarat sahnya salat berwudu ya. Artinya ketika seseorang tidak berwudu atau belum berwudu, artinya enggak ada kan wudunya, dia enggak punya wudu. Maka tidak ada perkara, tidak ada hukum, artinya tidak ada salat. Tidak dianggap salatnya, tidak sah salatnya. Ini yang maksud sesuatu yang apabila dia tidak ada, tidak terjadi sebuah hukum. Apabila wudu itu tidak ada dalam seseorang, artinya dia belum berwudu. Apabila dia tidak berwudu, maka tidak ada hukum sholat baginya. Tidak boleh dia sholat. Ataupun kalaupun dia sholat, tidak sah sholatnya. Kemudian, akan tetapi tidak mesti. apabila dia ada, hukum tersebut harus ada. Ini kita dalam sholat ya, toharah ya. Maksudnya, walaupun seorang berwudu, tidak mesti dia harus sholat. Tidak mesti dia harus sholat. Bisa saja seseorang berwudu, mau baca Al-Quran, atau mau tawaf, dan seterusnya. Artinya, ya mesti dia, walaupun dia sudah ada wudu. Lah, apa? Kan saya kemarin baca, syarat sahnya sholat itu harus berwudu. Nah, Bapak sekarang sudah wudu, harus sholat. Nah, enggak mesti. Saya berwudu bukan untuk sholat. Saya sudah sholat. Tapi saya mau baca Al-Quran. Saya masuk masjid ini mau baca Al-Quran. Nah, saya mau wudu dulu. Nah, ini syarat. Ya, tidak mesti ada atau tidak ada. Ya. Ya, tidak mesti ada hukum atau tidak ada deh. Baik, ini syarat. Maka seseorang ya tadi yang apabila tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam bersuci, maka dia tidak boleh apa? Salat tidak sah hukumnya salatnya. 6. Baik. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab ini syurutus shalah dan syarat-syarat salat tersebut. Paham ini Pak ya tentang syarat? 6. Dan syarat-syarat salat wahiyat tis'ah. Ya, syarat salat tersebut ada 9. Al-Islam wal aql wat tamyiz wa raf'ul hadas wa izalatun najasah wa satrul aurah wa dukhulul waqt wa istiqbalul qiblah wan niyyah. Jadi syarat-syarat salat tersebut ada 9. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Ya. Islam. Ini syarat yang pertama, Pak. Ya. Artinya seseorang yang bukan muslim maka tidak sah sholatnya. Ini syarat yang pertama, Pak. Bagaimanapun dia berusaha, dia melakukan gerakan-gerakan persis mirip seperti orang muslim, dia ruku, dia sujud, dia berwudu misalnya, tapi bukan muslim, maka tidak sah sholatnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita seorang muslim. Dengan kita menjadi seorang muslim yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan kita, mengenal agama kita, mengenal nabi kita. Maka dengan mudah kita akan mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Selama terpenuhi syaratnya yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka ya yang masih berada dalam kekufurannya, ya ini terhalangi, Pak. Mereka terhalang tidak bisa berbuat atau melakukan ibadah-ibadah sesuai seperti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka ya masih berada dalam kekufurannya. Ini syarat yang pertama adalah Islam. Luar biasa. Inilah kemuliaan orang-orang Islam. Jadi bukan suatu perkara yang remeh ketika seseorang itu beragama Islam, seorang itu menjadi muslim. Maka ucapan-ucapan muslim apa enggak muslim sama aja. Nah, ini ucapan yang keliru. Ya, ucapan yang keliru. Seorang yang muslim ya, darahnya haram. Kehormatannya haram, harta bendanya haram. Beribadah kepada Allah dengan mudah dia mendekatkan diri kepada Allah. keutamaan yang luar biasa. Ya. Maka disebutkanlah di sini, ya, bahwasanya di antara salah satu syarat, bahkan syarat yang pertama, seseorang tersebut untuk melakukan ibadah, sholat kepada, ya, untuk melakukan ibadah, ya, di sini sholat, maka dia adalah harus jadi seorang muslim terlebih dahulu, yaitu Islam. Karena tentunya orang-orang kufar, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini telah terhalang dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menerima, ya, amalan orang-orang yang menyekutukannya. Terhapus amalan mereka. Bagaimana dengan amalan orang-orang yang jelas-jelas kafir? Ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya engkau berbuat kesyirikan, seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus amalan kalian. Bahkan bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat yang tidak akan diterima dari orang-orang kufar, dari orang musyrik. Akan tetapi semua bentuk ketaatan, semua bentuk pendekatan yang dia lakukan terhadap Allah itu ditolak. Apakah itu bentuknya infak? Apakah itu bentuknya hibah? Dia hibahkan, ya, ratusan dolar, ribuan dolar misalnya, untuk orang-orang yang lemah, orang-orang korban bencana dan seterusnya. Tapi kalau masih dilandasi dengan kekufuran, ya, bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedahnya, Pak. Maka kita sebagai muslim, ya, tidak perlu merasa rendah dengan apa-apa yang telah dibelanjakan, apa-apa yang telah dihibahkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kalau, ya, kami akan datangkan, kami akan ambil, kita perlihatkan kepada mereka, orang-orang kufar tersebut, amalan mereka. Ya, diperlihatkan nih, dulu amalan kebaikan kamu telah membantu orang, telah membantu korban bencana. Amalan yang begitu banyak. Sumbangan yang begitu banyak. Dihibahkan tanahnya, dihibahkan perusahaannya. Tapi didasari dengan kekufuran. Ya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka seketika itu pula amalan tersebut dijadikan seperti debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Debu yang berhamburan, debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya. Ya. Ini kenapa? Karena disebabkan oleh kekufurannya. Ya. Tidak ada faedahnya. Ya. Bagaimanapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Islamlah. Dengan seseorang menjadi muslimlah Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Akan ridho kepadanya, akan ridho dengan amalan perbuatannya, akan ridho dengan ketaatan dan taqarrub yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam. Mencari-cari agama, Pak. Pusing nih. Kira-kira agama apa yang cocok buat saya? Di agama ini pernah keluar. Di agama ini pernah keluar lagi. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam. Ala yuqbala min. Akan tidak akan diterima darinya. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak, ya, di hari akhirat dia atau mereka termasuk orang-orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tidak akan diterima. agama yang selain Islam, ya tidak akan diterima. Dan ini juga menyangkut dengan apa? Taqarrubnya, amalan-amalan yang dilakukan tapi didasarkan bukan karena keimanan, bukan didasarkan atas Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menunjukkan Bapak sekalian bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya, buruknya dosa kesyirikan. Buruknya apa? Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengatakan Allah memiliki tandingan? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah memiliki anak, memiliki sekutu? Allah lah yang menciptakan alam ini, mengatur alam ini, menciptakan langit dan bumi, mengatur semua makhluk. Lalu bagaimana kita bisa, mereka bisa berharap kepada selain Allah yang notabene mereka adalah makhluk, menggantungkan kehidupannya kepada selain Allah seperti dia menggantungkan kehidupannya kepada Allah, meminta kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah seperti dia meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buruknya kesyirikan. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan diterima amal perbuatannya, amal ibadahnya, ya. Bahkan amal ibadah tersebut akan terhapus otomatis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedahnya. Maka oleh karena itu di sini disebutkan syarat yang pertama, ya, syarat salat yang pertama, karena salat ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Bahkan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Maka syarat yang pertama adalah dia harus Islam, harus menjadi muslim dulu. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua di antara syarat-syarat adalah al-aql. Itu apa? Berakal. Ya, berakal, ya. Artinya dia tidak gila. Tidak gila. Karena orang yang gila ya tidak akan memahami apa yang dia kerjakan. Tidak akan memahami apa yang dia baca, apa yang dikerjakan. Apa faedahnya dia sholat? Ya, enggak ada faedahnya. Makanya tidak diterima. Ya. Apa yang dia baca, apa yang dilakukan, tidak dia pahami, tidak dia sadari. Maka tidak sah sholat orang yang tidak berakal. Ya, harus berakal, Pak. Berakal artinya dia memahami apa yang dilakukan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, para jamaah sekalian, apabila kita sholat, berdiri untuk sholat, tapi tanpa menyadari apa sebenarnya yang kita lakukan, hanya ikut-ikutan saja. Apa yang kita lakukan, kita berdiri hanya ngikut. Ya. Hanya kemudian apa yang kita baca juga tidak kita pahami maknanya, udah seperti angin saja, keluar gitu saja. Apa bedanya dengan kita dengan orang gila? Ya. Dia tidak meniatkan dan tidak memahami untuk siapa dia berdiri. Untuk siapa dia melakukan ibadah tersebut. Kemudian tidak dipahami apa makna bacaan yang dia baca di dalam sholatnya. Maka apa bedanya kita dengan orang gila? Orang gila dilarang. Ya, tidak sah sholatnya orang yang gila karena dia tidak memahami apa? Tidak akan memahami apa yang dia kerjakan, apa yang akan dia baca dalam sholatnya. Tidak sah. Tetapi banyak orang-orang yang berakal seperti kita, sehat akalnya, tapi perilakunya ketika sholat seperti orang gila. Sudah ikutan saja. Dia hanya gerak, ya, ruku, sujud. Ya, tidak memahami apa sebenarnya untuk apa ini sholatnya dia. Untuk siapa dia mengerjakan ibadah tersebut. Apa makna kalimat-kalimat yang dia baca di dalam sholatnya tidak dipahami. Ya. Sebenarnya orang mereka juga ya sama juga tidak sah sholatnya. Ya. Ya, jadi yang syarat yang kedua ini adalah al-akal, dia harus berakal. Artinya tidak gila. Karena orang gila ini, Pak. Ya, orang yang gila dia tidak akan memahami apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Naam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang-orang, ada beberapa golongan manusia yang tidak dibebankan kewajiban kepada mereka. Hanya diangkat pena dari mereka. Siapa mereka? Disebutkan Barufi al-Qalam an thalathah. Pena tersebut diangkat dari tiga kelompok manusia, artinya tidak dibebankan kewajiban kepada mereka. Yang pertama adalah an-na'im hatta yastayqidh. Orang yang tidur. Yang pertama ini yang tidak dibebankan kepada mereka kewajiban, yang pertama orang tidur. Hatta yastayqidh. Sampai dia bangun. Artinya tidak selamanya. Ya. Kecuali kalau dia tidur selamanya, ya. Selamanya berarti tidak beban-beban kepadanya. Ya. Orang yang tidur sampai dia bangun baru di sana. Kalau dia sudah bangun, sudah sehat kembali akalnya lagi, sehat, ya segar, baru diwajibkan kepadanya perkara-perkara ibadah. Kalau dia tidur, ya, di waktu sholat dia tertidur misalnya karena kecapean, maka ya sudah, ya, berlalu sholat bagi dia. Kecuali ada yang membangunkannya. Nah. Kemudian al-majnun hatta yafiq. Ya. Golongan kedua adalah orang-orang yang gila sampai dia tersadar. Nah, ini golongan kedua, ya, yang tidak dibebankan kepada mereka kewajiban hukum syarak. Nah. Orang yang gila, ya, kapan dia sadar baru, maka di sana dia diwajibkan kewajiban-kewajiban ibadah kepada dia. Kalau dia masih gila, masih gak boleh dipaksa. Nanti marah malah, ya, dipaksa ini sudah azan, harus, ayo ikut ke masjid. Padahal dia gila, jangan dibawa ke masjid, nanti malah bikin ribut di masjid. Nah, kemudian yang ketiga adalah wastaghir hatta yablug. Anak kecil. Yang ketiga ini, golongan ketiga adalah anak kecil. Ya, masih kecil, ya. Hatta yablug, sampai dia balig. Ya, baru dia diwajib. Ketika dia sudah usia balig, baru di sana ada hukum atau kewajiban bagi dia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih belum balig, ya belum terkena kewajiban. Ya, seperti sholat misalnya, dia belum wajib sholat kalau dia belum balik. Tapi ya, anak-anak tersebut walaupun mereka masih usia kecil, kita latih, ya, dilatih untuk mengerjakan sholat terutama, ya, karena itu adalah kewajiban yang luar biasa. Nah, maka anak kecil sebagaimana yang disabdakan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita diperintahkan, ya, untuk menyuruh anak-anak tersebut sholat. Anak-anak yang masih kecil disuruh untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ketika mereka berusia 7 tahun, mereka harus disuruh. Ya, tidak boleh dibiarkan. Disuruh sholat. Ya. Kemudian, ketika sudah berusia 10 tahun, kalau dia masih tidak mau sholat, sudah disuruh, dari usia 7 tahun disuruh. Ya. Tapi tetap saja udah usianya udah 10 tahun, udah mau balik. Ya. Bahkan mungkin ada yang sudah balik, ya, usia 10 tahun, maka dipukul. Boleh dipukul, Pak. Tapi tentunya memukul di sini adalah dorb li ta'dib istilahnya. Untuk mengajar, pukulan untuk memberikan adab. Supaya dia mau sholat, bukan untuk apa? Laisa lit-ta'dzib, bukan untuk menyiksa. Memukul untuk supaya dia, ya, apa mau, pelajaran buat dia. Dengan tentunya pukulan yang tidak sampai melukai. Nah. Sebagaimana disebutkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-shalah li sab'in." Ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, ya, ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka, ya, ketika sudah berusia 10 tahun. Artinya kalau tidak mau, ya, Kalau dia masih tidak mau sholat, masih malas-malesan sholat, ya nggak mau, maka boleh dipukul. Ya. Wa farriqu bainahum fil madajid, dan pisahkanlah mereka ya di tempat tidur mereka. Artinya terutama kalau dia laki dan perempuan, kalau sudah berusia 10 tahun harus dipisahkan. Kamarnya atau tempat tidurnya dipisah, jangan digabung lagi ketika seperti masih kecil. 6. Maka ini syarat yang kedua ya, yaitu apa? Harus berakal. Ya. Harus berakal artinya tidak gila. 6. Kemudian yang ketiga, asyartu salis, ya, syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Syarat ketiga adalah tamyiz. Ya. Tamyiz adalah usia di mana anak-anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Usia 7 tahun. Ya. Itu sudah dikatakan mumayyiz kalau bahasa kita ya. Orang nyebutnya mumayyiz. Itu sudah usia 7 tahun anak-anak sudah bisa membedakan. Ini baik, ini tidak baik. Ini bagus, ini tidak bagus. Ya. Maka ketika pada usia tersebut 7 tahun, 8 tahun salatnya sudah sah. Ya. Sudah boleh, sudah terpenuhi syarat ya dia untuk mengerjakan salat. 6. Dan ini ya buat ya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan lil banin maupun lil banat. 6. Maka ketika usianya tadi ini yang keempat ya yang ketiga ini tamyiz ini ada hubungannya dengan yang tadi ya. Ya. Jadi ketika mereka sudah usianya tamyiz ya, maka mereka sudah terpenuhi dan boleh mereka sholat. Terpenuhi syarat di dalamnya. 6. Kemudian syartur rabi. Ya. Syarat yang keempat adalah raf'ul hadas. Ya. Mengangkat hadas. Artinya bersuci. Ya. Dan hadas ini ada dua. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tersebut dihilangkan dengan berwudu. Adapun hadas besar dihilangkan dengan apa? Mandi. Hadas kecil, ya, masyhur ya. Buang air kanak sudah habis buang air kecil, ya. Kemudian buang air besar, ini hadas kecil. Cukup dilakukan dengan apa? Dengan dia berwudu. Kemudian dia boleh sholat. Adapun hadas besar, ya, adalah apa-apa yang tidak bisa dihilangkan dengan wudu, ya, seperti apa janabah, haid, dan seterusnya. Maka itu harus dihilangkan atau diangkat hadas tersebut dengan mandi. 6. Kalau seseorang, ya, masih ada hadas, ya, di dalamnya. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar, ya, maka tidak sah sholatnya. Ya. Ya, dia sudah, misalnya buang air kecil, ya, tapi dia buru-buru ingin sholat. Ya. Oh, ini takut ketinggalan nih jamaah. Ini sudah rakaat terakhir nih. Kalau wudu ini ngantri di tempat wudu. Nah, sholat aja nanti kapan lagi sholatnya ini? Belum lagi nggak ada tempat nanti misalnya. Artinya dia ikut sholat tanpa dia berwudu. Ya, tanpa wudu maka sholatnya tidak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, karena belum terpenuhi syarat dia harus menghilangkan hadas tersebut. 6. Adapun hadas besar, 6. Dan menghilangkan hadas ini dengan apa, Pak? Menghilangkan hadas ini itu berwudu apa dengan baik dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Pada asalnya kita menghilangkan hadas, yaitu baik hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan menggunakan air. Kecuali kalau tidak ada air, ya memang sama sekali tidak ada air di tempat tersebut, di lingkungannya tersebut, baru dia boleh menggunakan apa? Debu. Atau ini disebut dengan apa? Tayamum. Ya. Baik itu menghilangkan hadas kecil maupun hadas hadas besar, ya sama. Ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Dan caranya bertayamum dari hadas kecil maupun hadas besar sama. Ya. Tidak ada bedanya. Ya. Hadas kecil ketika dia bertayamum, dia memukulkan debu tangannya, kemudian dia mengusap mukanya dan kedua telapak tangannya. Begitu juga yang dilakukan ketika bertayamum dari hadas, ketika mengangkat hadas besar. Ya, tidak boleh, bukan dengan guling-guling. Ya, kalau wudu mungkin hanya ya wudu yang masyhur ya, dengan mengusap tadi yang tangan dan menepukkan debu di kedua telapak tangan, kemudian mengusap ke wajah dan kedua telapak tangan. Nah, maka para jamaah sekalian, menghilangkan hadas ya, ini adalah syarat ya, di antara syarat-syarat sahnya salat. Tidak boleh kita biarkan dulu ya, kita buru-buru dibiarkan padahal masih berhadas ya, hadas kecil maupun hadas besar, kemudian melakukan salat ya, ini hukumnya tidak sah. Harus diperhatikan. Jadi tidak boleh kita bermain-main di sini ya. Tidak udah bilang oh ini cuma sekali saja. Seperti tadi mungkin keadaannya keadaan ramai di tempat wudu, antri dan segalanya. Akhirnya padahal dia sudah buang air kecil sebelumnya, atau dia sudah buang angin, ya tetap harus wudhu. Ya. Gak boleh cari-cari alasan ini sekali saja kok. Nanti juga pasti saya seterusnya pasti berwudhu. Ini sekarang kebetulan keadaannya lagi ramai. Ya. Kemudian diikut sholat bersama para makmum yang lain, maka hukumnya sholatnya tidak sah karena belum terpenuhi syarat yang belum terpenuhi. Ya. Kembali lagi, apa pengertian syarat? Apa yang apabila dia tidak ada perkara tersebut dianggap tidak ada. Apa toharah bersuci dia tidak ada, maka sholat dianggap juga tidak ada. 6. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah izalatun najasah. Ya, izalatu an-najasah itu menghilangkan najis. 6. Menghilangkan najis. Menghilangkan najis dari 3 perkara. Ya, menghilangkan najis dari 3 perkara. Pertama, menghilangkan najis yang ada pada badan. Ya, di tubuh kita, Pak, di badan kita. Kemudian menghilangkan najis dari pakaian. Dan yang ketiga, menghilangkan najis dari tempat kita sholat. Ya, kalau ada, masih terdapat najis di badan kita, ya, maka harus kita bersihkan dulu. Ya, walaupun dia sudah kering najisnya, harus dibersihkan. Ya, baru kita sholat, jangan dibawa. Ya, padahal sudah tahu, ya, padahal sudah tahu bahwa di tangannya atau di kakinya terdapat apa kotoran, ya, dia sudah injak kotoran, kemudian sholat, ya, makanya hukum sholatnya apa tidak sah, karena syarat sholat tersebut harus hilang atau menghilangkan najis dari tubuh kita, dari badan kita. Tidak boleh ada najis, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mendekatkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kata membawa najis? 6. Kemudian apabila terdapat najis tadi, menghilangkan najis dari apa? Pakaian. Begitu juga, Pak. Ya. Ini sering ya, pakaian kadang-kadang kita enggak perhatiin, ya. Ya. Apalagi kalau pakaian kita cuma digantung di luar. Ya. Di luar rumah, ya. Pas mau sholat udah tinggal ambil. Bapak juga yang biasa kadang bekerja ya, bekerja di mana, di sawah, bekerja di tempat bangunan misalnya. Ketika dia bekerja, dia ganti, dia pakai pakaian, ya, pakaian kaos misalnya, karena dia bekerja. Pakaian ya, gamisnya misalnya, pakaian sholatnya dibuka, digantung di tempat kadang di bawah pohon. Ya, kadang pohon di atas ada hewan-hewan yang mengeluarkan kotoran tidak sadar ya, tidak tahu. Pas waktu sholat diambil saya. tanpa diperhatikan, ya, bahwa di pakaiannya tersebut yang digunakan untuk sholat terdapat najis. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu, baru dia sholat. Kemudian begitu juga membersihkan najis dari tempat kita sholat. Nah, ini dia. Kalau kita masih melihat ada najis kira-kira di tempat kita sholat, maka ya, kita cari tempat yang lain atau kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita sholat. Karena ya apa? Sebagaimana yang disabdakan, ya, bahwasanya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang tanpa dia bersuci, baik suci badannya, suci pakaiannya, atau suci apa? Tempat salatnya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu maka sucikanlah. Diperintahkan untuk mensucikan pakaian sebelum kita menggunakannya untuk beribadah atau sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanazzahu minal baul. Ya. Hendaklah kalian ya bersih, ya, ketika kalian habis kencing. Ya, ini Pak, karena terkadang ya banyak sekali di antara kita yang tanpa sadar, ya, masuk ke kamar mandi, buang air kecil, ya, kadang pakaiannya tidak dibuka, ya, sembarangan saya, ya, tidak bersih dalam bersuci, menyiram bekas kencingnya, ya, kadang itu yang mengenai apa? Pakai pakaian dia, ketika yang dia pakai dia sol, yang dipakai untuk salat. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Bersucilah atau bersihlah kalian dari kencing. Ya. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh tadi. Seorang yang kotor karena disebabkan air kencingnya kemudian dia pakai untuk tidak bersih dalam bersuci, tidak bersih dalam bersuci ketika buang air kecil. Ini yang banyak menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kuburnya, ya, ketika dia tidak bersih dalam bersuci, terutama ketika dia buang air bahan kecil. Nah, ini menunjukkan tentunya kita harus hati-hati, ya, ketika habis buang air kecil. Ya, maka kita, ya, kalau di kamar mandi itu ya hati-hati, jangan sampai ya, air kencing tersebut mengenai pakaian. Yang kadang itu pakaian itu yang kita gunakan untuk sholat. Nah, maka kalau dia sampai pakaian tersebut mengenai pakaian, kalau sampai najis air kencing tersebut mengenai pakaian kita, maka tentunya sholat kita tidak sah, karena belum terpenuhi syarat di dalamnya. Yaitu apa? Menghilangkan apa? Najis. Nah, jadi tadi menghilangkan najis itu menghilangkan najis dari tiga perkara, yaitu menghilangkan najis dari badan, kemudian dari pakaian, kemudian juga dari tempat kita melakukan sholat. Nah, ya, tempat sholat tersebut harus bersih, harus dijaga kebersihannya. Ya. Makanya di mana-mana masjid selalu dibersihkan. Ya. Jangan sampai dibiarkan, ya, di dalam masjid tersebut ada kotoran, ya, ada najis yang tentunya ini akan ya menghambat atau menghalangi sahnya sholat seseorang yang sholat di masjid tersebut. Nah, begitu juga pakaian, ya, harus diperhatikan, ataupun badan kita. Nah. Asyartu sadis, syarat yang keenam adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat, ya, itu menutupnya, ya, menutup, ya, dengan menggunakan bahan atau pakaian yang bisa menutup seluruh tubuh. ya, terutama bagi wanita, menutup aurat. Terutama bagi wanita, hampir seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali muka. Ya. Ini dalam ketika dia sholat. Ya. Menutup dengan menggunakan apa-apa yang bisa menutup aurat tersebut dengan benar. Ya. Tidak nampak bentuk-bentuk tubuhnya. Ya, apalagi kelihatan kulitnya. Ketika dia sholat, kulit yang merupakan itu aurat. Harus menggunakan pakaian atau bahan yang benar-benar menutup aurat tersebut dengan sempurna. Jangan sampai masih kelihatan, ya, kulit ada di auratnya tersebut atau lekuk-lekuk atau bentuk tubuhnya. 6. Kemudian, ya, menutup aurat, ya, bagi laki-laki, ya. Dia harus menutup ya auratnya tersebut bagi laki-laki ini apa? Dari pusar sampai apa? Lututnya. Harus tutup. Enggak boleh kelihatan kalau dia soal itu aurat laki-laki. Ya. Antara pusar dan sampai apa? Lutut. Maka ini harus ditutup. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka seluruh tubuhnya kecuali mukanya. Kecuali mukanya, maka itu yang boleh nampak ketika dia sholat. Kemudian, ya, bahkan menutup aurat, bapak sekalian, baik bagi laki-laki maupun perempuan, nah ini adalah sebuah kewajiban, ya, walaupun di luar sholat. Harus, tidak boleh ditampakkan, namanya juga aurat. Aurat itu ada sesuatu yang tercela, enggak enak dilihat, itulah aurat. Jadi meskipun kita di luar sholat, maka aurat tersebut juga harus ditutup. Tidak boleh diperlihatkan. Ya, mentang-mentang gak sholat, ketika sholat, udah tutup aurat, bagus. Pas gak sholat, diperlihatkan auratnya. Ya. Kadang laki-laki juga ya, kadang kita juga, ya, bapak-bapak kadang sudah, ya, bapak-bapak, kadang tidak merasa bahwa itu adalah aurat dia. Ya. Pakai celana panjang tapi angkat celananya sampai kelihatan apa? Kelihatan lututnya, pahanya dan sebagainya. Tidak merasa bahwa itu adalah aurat. Maka semestinya ya, meskipun kita di luar sholat, maka aurat tersebut harus ditutup, jangan sampai diperlihatkan, apalagi bagi wanita. Ya, apalagi bagi wanita yang memang ada anjuran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup aurat mereka. Ya. Begitu juga ya, perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menutup aurat mereka. Ya. Karena wanita tentunya adalah apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki itu daripada fitnah wanita." Ya. Fitnah di sini yang dimaksud adalah apa yang bisa mengganggu agamanya. Ya. Mengganggu agamanya, agama laki-laki tersebut. Ya. Maka semestinya ya, kita menganjurkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita untuk selalu menutup auratnya, baik ketika dia sholat ataupun di luar sholat. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang melanda bani Israil dulu adalah fitnah wanita. Ya, Bapak tahu, bani Israil itu adalah kaum yang mulia. Banyak para anbiya, para nabi, para rasul lahir dari kalangan Bani Israel, memang kaum yang mulia. Ya. Tapi mereka terjatuh, ya, mereka rusak. Ya, pertama kali fitnah yang menghancurkan mereka adalah fitnah dunia. Ya. Ada fitnah wanita. Maka tentunya ini sebagai anjuran bagi kita semua agar apa yang kita lakukan ketika kita sholat, yaitu menutup aurat, ya, maka kita juga semestinya tetap harus kita lakukan di luar solat itu menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, wahai manusia, pergunakanlah pakaian-pakaian kalian yang bagus tersebut ketika kalian setiap kalian hendak menuju ke masjid. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian ketika hendak ke masjid, ya, dua pakaian menutup aurat. Ya. Bahkan bukan pakaian biasa, pakaian yang bagus sekali. Pakaian-pakaian yang bagus sudah, silahkan pakai ketika kalian menuju ke masjid. Yang terbalik adalah kalau ke masjid, pakaian-pakaian yang sudah lusang dipakai. Pakaian-pakaian biasa, tapi kalau pergi ke tempat-tempat ramai, tempat-tempat perbelanjaan, oh, pakaian dipilih, pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang bagus. Kalau ke masjid, pakaian-pakaian ya jarang disetrika, jarang dicuci dan sebagainya. Yang penting ini adalah suci, pokoknya. Ya. Kerut. Ya, di sana sini kerutnya dipakai ke masjid. Ya. Ini berlawanan dengan apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita memulai ketika kita menuju rumah Allah, beribadah kepada Allah, tentunya dengan menggunakan apa sesuatu yang baik yang kita miliki. Pakaian. Ya. Jangan ragu-ragu, Pak, ya. Jangan ragu kalau pergi ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Ya. Tapi tentunya ya bukan niat untuk apa? Memamerkan pakaian. Nah, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, yang suci ketika kita pergi ke masjid. Nah. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yaqbalullah salata haidin illa bi khimar." Ya. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Ya. Tidak akan diterima, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat wanita-wanita yang sudah haid. Artinya apa? Wanita-wanita yang sudah balig. Ya. Karena ya dengan haidnya seorang perempuan itu menunjukkan dia sudah balig. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat wanita-wanita yang sudah haid atau sudah balig illa bi khimar, kecuali dia menggunakan khimar. Khimar ini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Nah, kalau di zaman kita sekarang ada mukena, ya, dia bisa menggunakan mukena karena dia menutup tubuhnya. Ya. Nah, ini termasuk khimar. Atau dengan pakaian-pakaian beberapa ibu-ibu kita yang sudah memang longgar besar, maka dia pergunakan pakaiannya, ya, untuk sholat. Ya. Nah. Bahkan apabila, ya, apabila seorang wanita itu sholat, ya, wanita itu sholat, oh, di sana ada laki-laki, misalnya dia sholat di sebuah tempat atau di tempat masjid yang di sana tidak tertutup, tidak dipisah, ya, tidak ada hijab antara laki dan wanita. Maka perempuan tersebut harus menutup wajahnya. Dia tutup wajahnya. Nah, kecuali kalau di tempat kita seperti ini, ya, ada hijab antara laki-laki dan wanita, maka dia cukup menutup tubuhnya tanpa wajahnya. Nah. Kemudian asyartu sabi'. Ya. Jadi yang tadi syarat keenam adalah menutup aurat. Karena apa? Karena menutup aurat ini adalah syarat dari syarat diterimanya apa? Salat kita. Ya, tidak boleh atau tidak sah salat apabila kita tidak menutup aurat. Ya. Enam. Syarat yang ketujuh adalah dukhulul waqt. Masuknya waktu. Ya. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan waktunya. Ya. Sudah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban, ya, bagi setiap orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Artinya, tidak bisa kita sembarangan salat tidak melihat waktu, ya. Sudah ada ketentuan waktu-waktunya, ya. Sholat subuh, sholat zuhur, itu sudah ada waktunya. Dari sejak kapan sampai kapan berakhirnya. Jadi tidak bisa kita sholat semaunya tanpa memperhatikan waktu. Jadi sholat tersebut adalah ibadah yang sudah ada batasan-batasan sudah ditentukan waktunya. Ya. Tidak bisa kita mengikuti hawa nafsu. Ya, saya sekarang mau sholat apa namanya? Nanti kayaknya saya mau tidur nih. Waduh, capek banget. Sekarang aja dah sholat zuhurnya. Padahal baru jam 11:30. Oh, baru capek banget nih. Ya, nanti saya mau tidur dulu, takutnya nanti saya bangunnya udah jam 4 atau jam 5. Sholat zuhur aja dah sekalian. Ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat. Harus masuk waktu. Tidak bisa kita mengikuti keinginan kita. Ya. Atau misalnya, duh, saya mau pergi, apa? Ada kegiatan lah pokoknya. Ya. Saya sholat aja dulu sekarang. Takutnya nanti saya nggak bisa di jalan. Ya. Macet soalnya di jalan di Jakarta. Ya. Sholat dulu, padahal belum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Karena syaratnya yang belum terpenuhi, yaitu apa? Masuk waktu. Nah, adapun tentang perincian. Ya, perincian tentang waktu-waktu sholat itu nanti insya Allah dibahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih rinci. Ada perincian-perincian waktu zuhur, kapan mulainya waktu zuhur, kapan berakhirnya dan sebagainya. Nah. Kemudian, ya ini juga ada riwayat. Ya, tapi yang paling utama bapak sekalian, yang paling utama adalah mengerjakan sholat tersebut di awal waktu. Ya. Terlebih baik kaum pria, kaum laki-laki, maka yang paling utama, ya, bahkan berapa lama mewajibkan adalah mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah pada awal waktu. Ya. Jadi kaum laki pak, sholatnya harus di masjid secara berjamaah. Ya. Kalau ada yang sholat di rumah, ya, kecuali kalau ada uzur, ya. Kalau ada uzur dia sakit atau misalnya ada hujan lebat yang mengakibatkan dia tidak bisa keluar masjid, maka tidak apa-apa dia sholat di rumahnya. Tapi selama dia mampu untuk sholat di masjid, tidak ada uzur yang menghalanginya, maka bagi kaum laki-laki, maka dia sholat ya, di awal waktu secara berjamaah. Nah, ada sebuah riwayat ya, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi imam bagi beliau. Malaikat Jibril menjadi imam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimami beliau. Pada hari pertama, Malaikat Jibril mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di awal waktu. Kemudian pada hari berikutnya, Malaikat Jibril datang dan menjadi imam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengajak salat. Jibril alaihissalam mengajak Nabi SAW salat di akhir waktu. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Hadza al-waqtu fi ma hadza waqtul anbiya min qablik." Ya. Al-waqtu fi ma baina hadzainil waqtain. Ya. Ini adalah waktu-waktu ya, para anbiya sebelum kau. Ya, para nabi sebelum kau wahai Muhammad, yaitu waktu antara kedua waktu ini, antara artinya waktu permulaan dan yang tadi waktu akhir. Inilah waktu mengerjakan sholat. Artinya di awal waktu, antara awal dan akhir waktu sholat. Ya, di sanalah waktu mengerjakan sholat. Akan tetapi yang paling utama adalah mengerjakan sholat tersebut di awal waktu. Nah, kemudian asyartu tsamin, syarat yang ke-8. Istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya. Ketika sholat, ya, maka ini adalah ya, syarat di antara syarat sahnya sholat, yaitu kita harus menghadap kiblat. Dan kiblat kaum muslimin di mana? Adalah Ka'bah. Itu kiblat kaum muslimin. Ya. Bukan barat, ya. Kiblat kaum muslim itu bukan barat, tapi Ka'bah. Itulah kiblat kaum muslimin. Maka ketika kita sholat, kita menghadap selain ke arah kiblat, maka hukumnya tidak sah. Ya. Oleh karena itu, apabila kita berada di sebuah tempat, ya, berada di sebuah tempat yang asing bagi kita, yang pertama kali kita datangi, maka kita sebelum memulai salat harus bertanya dulu kepada penduduk daerah tersebut yang mengetahui arah kiblat. Ya. Kita tanyakan arah kiblat yang mana, ya, baru kita melakukan salat. Ya. Kalau kita sudah yakin, sudah dikabari, dikasih tahu bahwa ini arah kiblat yang benar, maka baru kita melaksanakan salat. Dan kita memakai apa? Perasaan. Ya, perasaan itu saya kiblat, arah kiblatnya di sini. Dulu saya soalnya di Depok tuh salatnya arah situ. Ya, kadang sering kita keliru, Pak. Ya. Bapak pergi ke daerah timur sana, ke daerah Papua, daerah Maluku, ya, tidak sama tentunya, apalagi baru ke sana. Ya. Mungkin perasaan saya perlu salat di Depok tuh hadap sini. Perasaan inilah kiblat, tidak. Ya. Kecuali memang tidak ada orang yang kita tanya. Kalau masih ada penduduk asli daerah tersebut yang mengetahui arah kiblat, maka kita harus tanya. Ya. Supaya kita yakin bahwa ini benar arah kiblat. Karena kalau kita salah, ya, padahal ada orang yang bisa kita tanya, sholat kita tidak sah, belum terpenuhi syaratnya. Kecuali memang tidak ada orang di sana, ya, satu pun yang akan kita tanya arah kiblat, maka kita di sana ijtihad. Kita berijtihad kira-kira mana yang paling kita yakini, maka di sana arah sanalah kita sholat. 6. Kemudian, ya, di sini disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Yang artinya, sesungguhnya kami telah melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menengadah ke langit. Nah, ini ada kisahnya, ya. Ini ada kisahnya, ya. Maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu sukai, yang kamu ridhoi. Ya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, ya, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ya. Karena kiblat pertama kaum muslimin, ya, kiblat pertamanya bukan ke arah Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Pertama ke arah Baitul Maqdis, itu kiblat pertama kaum muslimin. Ya. Baitul Maqdis itu pertama, awal-awal kiblat kaum muslimin. Akhirnya ketika kaum muslimin salat, ya, menghadap Baitul Maqdis, maka muncullah ucapan-ucapan orang, ya, Bani Israel, orang-orang Islam ini ngikut-ngikutin aja kita, kiblat kita ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini ucapan orang-orang Bani Israel. Orang Islam ini kok kayak enggak punya kiblat sendiri, ya. Kok ngikut-ngikut kita Bani Israel. Ya. Apa namanya? Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Nah, ucapan-ucapan Bani Israel ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah ucapan yang mengejek kaum muslimin. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kiblat yang lain. Ya. Yang dia mengarah untuk sholat kepada yang selain apa Baitul Maqdis, ya, tanpa mengurangi kemuliaan dari Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditunjukkan kiblat yang lain. Ya, jadi itu apa? Yang sampai ucapan-ucapan Bani Israil terus menerus tadi, ya, mengejek. Makanya disebutkan di sini, sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering mengadah ke langit, sering berdoa. Ya. Ini setelah kejadian tadi, ucapan Bani Israil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa meminta kepada Allah agar diberi apa? Ditunjukkan arah kiblat yang lain. Nah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa? Arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah di sana sebagai kiblatnya ketika sholat. Nah, jadi kiblat, ya, menghadap kiblat ketika sholat ini adalah salah satu syarat, ya, syarat sahnya sholat kita. Tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat kita kalau kita sholat menghadap selain ke arah kiblat. Apalagi kalau kita membelakangi kiblat. Ya. Kecuali kalau dia nggak sadar, ya, nggak sadar misalnya baru bangun langsung sholat, ya. Mungkin di sini juga pernah kejadian, ya. Sholat malah hadap sana, arah ke timur. Ya. Maka kalau ada kita yang melihat saudara-saudara kita seperti itu, ya kita ingatkan. Ya mungkin dia nggak sadar atau mungkin dia lupa dan segalanya, kita ingatkan bahwa kiblat itu yang benar. Ya kita tunjukkan arah kiblat yang benar. Nah, karena nanti sholatnya tidak sah kalau dia menghadap selain arah kiblat. Nah. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat tasi, syarat yang sebenarnya adalah an-niyah, adalah berniat. Ya, ayo bapak sekalian. Ya. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal perbuatan seorang hamba tersebut akan tergantung dari niatnya. Ya. Artinya apa yang akan kita dapatkan dari amalan tersebut sesuai dengan niat. Ketika kita meniatkan ibadah kita, sholat kita tersebut untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepada Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita kosong niatnya, nggak ada niat, ya, pokoknya ngikut aja, nggak pernah dia niat itu tadi, ya. Seperti orang gila, Pak, seperti orang majnun, ya. Nggak merasa, nggak sadar apa untuk siapa dia berdiri, untuk apa dia melakukan ibadah tersebut. Nggak ada niat sama sekali, maka apa yang akan dia dapatkan? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amalannya. Maka niat tersebut adalah syarat dari diterimanya sholat kita. Maka harus kita perhatikan, ya, jangan sampai kita kosong niatnya. Walaupun itu merupakan rutinitas ibadah yang tiap hari kita lakukan, ya, tapi kita harus memang harus ada niatnya. Dan niat itu mahalluha al-qalb, dan niat tersebut adalah tempatnya di hati. Ya. Niat, ya, niat tersebut tempatnya di hati. Bukan dilafazkan. Ya. Bukan dilafazkan. Ya. Adapun kalau dilafazkan itu bukan niat namanya. Karena an-niyah amalul qalb. Niat itu adalah amalan hati. Ya. Kalau dilafazkan ya bukan niat. Lafaznya panjang sekali. Nawa itu segini sampai selesai, tapi di hatinya kosong. Apakah bisa dikatakan niat? Hanya lepas saja. Nah, maka ada niat, niat tersebut adalah amalan hadi. Nah, bukan dilafazkan. Nah, bahkan wattalaful biha bid'atun. Melafazkannya adalah perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara bid'ah. Ya. Yang ini adalah termasuk amalan yang tidak diterima. Ya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan amalan yang bukan merupakan perintah dari kami, fahuwa raddun. Tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu dianggap perbuatan baik, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah. Maka ini harus kita perhatikan, ya, bahwa niat, ya, meskipun, ya, meskipun adalah sholat tersebut adalah ibadah yang tiap hari yang rutin kita laksanakan, maka tetap harus kita memperhatikan niat, jangan sampai kita kosong niatnya. Kalau niatnya sudah kosong, ya, bisa dipastikan nanti amalan ibadahnya tersebut dari awal sampai selesai akan kosong juga. Hanya ikut-ikut saja, hanya berdiri ruku seperti itu, tidak ada. Tidak ada di dalam, tidak ada diresapi dalam hatinya. Lalu bagaimana dengan mereka mentadaburi Al-Quran, mentadaburi bacaan-bacaan apa yang dibaca di dalam bacaan sholatnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Ini perintah bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Dan bacaan yang ada di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, itu adalah surat yang mencakup hampir seluruh makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran 30 juz. Di surat Al-Fatihah itu sudah terkandung apa? Seluruh isi Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang secara terperinci di dalam 30 juz tersebut ada maknanya secara umum di dalam surat Al-Fatihah. Maka ketika kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, ya, mungkin kita tidak sempat mentadaburi Al-Quran setiap hari. 30 juz, juz pertama, juz kedua, juz ketiga, dan seterusnya. Tapi apakah kita tidak mampu mentadaburi surat yang nilainya atau kandungannya sama dengan Al-Quran seluruhnya? Itu surat Al-Fatihah. Yang surat tersebut kita baca hampir tiap hari di setiap sholat kita. Maka sangat sangat aneh tentunya kalau kita hanya berdiri sholat membaca surat Al-Fatihah tanpa ada perasaan, tanpa meresapi makna-makna bacaan yang kita baca. Ya. Bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran secara keseluruhan? Kalau surat Al-Fatihah saja, yang surat yang begitu pendek tetapi mencakup semua makna yang ada di dalam Al-Quran, tidak bisa kita tadaburi. Yang hampir tiap hari kita baca ketika suka sholat. Maka dengan seperti ini, maka ini kita memasang niat yang benar, ya, berniat untuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu akan membantu kita untuk lebih apa, memahami dan mentadaburi apa, sholat kita, bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Ya, jadi niat tersebut adalah apa? Adalah syarat diantara syarat-syarat diterimanya sholat kita. Ini adalah syarat yang terakhir, syarat yang ke-9 dari syarat-syaratnya, syarat sahnya sholat, ya, buat sekalian. Maka dengan ini, ya, syarat yang ke-9 ini selesai kita pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, di pembahasan selanjutnya pelajaran ke-7 tentang arkan sholat, rukun-rukun sholat. Arkanus salah, ya. Pelajaran ketujuh arkanus salah itu rukun-rukun salat. Nah, tadi syarat-syarat salat ada 9, ya. Pak, siapa yang bisa mengulangi, ya? Yang pertama adalah apa tadi? Iya, yang pertama adalah Islam. Iya, kemudian al-akal, harus berakal. Kemudian yang ketiga, ya, tamyiz. Ya, Islam, berakal, tamyiz. Kemudian yang keempat, yaitu mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Yang kelima, menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis syaratnya. Yang kemudian yang ke selanjutnya, iya, masuk penutup aurat. Ya, menutup aurat. Yang selanjutnya, masuk waktu, ya, harus masuk waktu dulu baru kita mengerjakan salat. Kemudian yang ke-8, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah niat. Ya, harus ada niat, Pak. Ya, jangan diremehkan ini perkara yang terakhir. Ya, karena kita sering meremehkan. Kenapa kita sekadang meremehkan? Karena terkadang karena menganggap sholat ini adalah ibadah yang tiap hari. Ya, sudah. Pokoknya, ya, tapi memang tidak, kita tidak ditaklif, tidak dibebankan harus memasang niat seperti apa yang dilakukan sebagian orang, ya, dengan apa? Sangat berhati-hati dengan niatnya. Ya. Cukup kita ada niat bahwa ini sudah masuk waktu, kita mau sholat ke masjid. Semua itu sudah kita masang nih, sudah ada niat. Tanpa harus, dan niat itu sudah di sana. Ketika kita berangkat dari rumah kita, sudah mendengar azan, wah, ini sudah masuk waktu zuhur misalnya, sudah saya mau sholat ke masjid, mau sholat zuhur, sudah ada niat. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang. Niat tersebut adalah ketika dia hendak takbiratul ihram. Ya. Allah, lama sekali. Baru bar, ya, dan seolah-olah dia, ya, menghusyukkan niatnya tersebut benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan seperti itu kita dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti itu yang dibebankan di dalam syariat Islam. Niat itu adalah amal hati. Ketika ada sudah di dalam hati kita, ketika ada berangkat dari rumah atau mungkin kita ketika kita wudu, sudah mau sholat ini sudah qomat, saya wudu, sudah ada nih niat di dalamnya. Baik. 6 arkanus salat. Rukun-rukun salat. Apa yang dimaksud dengan rukun, Bapak sekalian? Nah, rukun nih tadi syarat. Syarat tadi kan sudah dipahami, ya. Syarat adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka hukum sesuatu tidak ada, akad tidak ada. Kalau rukun, apa itu rukun? Disebutkan di sini oleh Syekh. Ar-ruknu huwa janibu syai' al-aqwa alladhi la qiyama lahu illa 'alayh. Ya, yang maksud di sini ada rukun itu adalah satu sisi yang sangat kuat. Suatu sisi yang sangat kuat yang ibadah tersebut tidak akan terbangun, tidak bisa terbangun kecuali di atasnya. Satu sisi ya. Bukan secara seluruh, tapi satu sisi saja. Sini bangunan, satu sisi saja. Mungkin kalau kita ingin ini masjid, mau bangun masjid atau bangun bangunan rumah misalnya, satu sisi. Mungkin di sisi selatan atau sisi utara. Tapi sangat kuat. Pengaruhnya sangat kuat. Yang bahkan apa? Tidak bisa terbangun suatu perkara tersebut kecuali di atasnya. Nah, itu rukun. Misalnya apa tadi? Yang ada rukun sholat apa? Seperti apa? Takbiratul ihram misalnya. Nanti kita akan sebutkan di sini. Ya. Takbiratul ihram misalnya, itu adalah bukan satu-satunya rukun sholat. Bukan satu-satunya rukun sholat. Hanya sebagian. Satu sisi saja. Dari sisi sekian sisi sholat. Tetapi sangat kuat. Ya. Artinya apa? Kalau orang sholat tapi tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Tidak akan terbangun sholatnya dengan benar. Ya. Bian, ya. Atau misalnya rukun-rukun sholat yang ruku misalnya. Ruku itu adalah sebagian saja dari rukun-rukun sholat. Bukan satu-satunya ruku itu rukun sholat. Lah. Hanya sebagian. Satu sisi yang, tapi dia sangat kuat. Tetapi tidak akan terbangun sholat tersebut kalau orang yang sholat tidak ruku. Dia sholat tapi tidak ruku, langsung sujud. Ya, maka tidak akan terbangun dengan benar sholat, ibadah sholatnya. Apa bapak tentang rukun? Pengertian rukun? Naam. Baik. Arkanus shalah wa hiya 14. Rukun sholat itu ada 14. Naam. Wa hiya al-qiyam ma'al qudrah. Yang pertama itu adalah berdiri. Ya, bagi orang yang mampu berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihah, kemudian membaca surat al-Fatihah. Warruku' dan ruku', wal i'tidal dan i'tidal ba'da ruku', ya. Wassujud 'alal a'dha'is sabah. Dan sujud dengan atau di atas 7 anggota sujud. Warraf'u min. Ya. Yaitu bangun dari sujud. Ya, bangkit dari sujud. Ya. Wal jalasah baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wattuma'ninah fi jami'il af'al. Kemudian tuma'ninah di setiap gerakan-gerakan, setiap selesai gerakan tadi. Gerakan tadi salat. Wat tartib bainal arkan, dan tertib, ya, berurutan, ya, di antara setiap rukun-rukun salat tadi. Wat tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Wal julusulah, dan duduk tasyahud akhir. Ya, tadi tasyahud akhir maksudnya bacaannya. Wal julusulah, dan duduknya. Wal julusulah ini duduk tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatan, dan dua salam. Baik. Rukun yang pertama. Ya. Ini karena tadi sebagaimana pengertian rukun adalah suatu sisi, ya. Satu sisi, ya, bukan semuanya. Satu sisi yang sangat kuat. Ya. Yang tidak akan terbangun ibadah tersebut kecuali di atas dengan yang ada di atasnya. Nah. Rukun yang pertama, Mas kalian. Ar-ruknul awal al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri bagi orang-orang yang mampu berdiri. Yaitu ini rukun yang pertama, apabila seorang tidak salat, ya, dan dia mampu berdiri ya, mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, maka dia harus berdiri. Ya, tidak boleh dia duduk. Yang tapi jadi terkadang jadi pemandangan, ya mungkin bukan di tempat kita, ada orang berangkat dari tempatnya, dari rumah, jalan, ya meskipun mungkin nggak sempurna jalannya, tapi sampai di masjid nyari kursi, sampai di masjid nyari kursi duduk sholatnya di atas kursi. Padahal ketika dari rumahnya dia mampu berjalan, tapi pas sholat dia sholat dengan duduk di atas kursi. Maka seperti ini, kalau dia benar-benar sebenarnya mampu berdiri, tapi dia sholat dengan duduk, maka sholatnya ya karena tidak terpenuhi di dalamnya rukun sholat. Selama seorang itu mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, maka dia harus berdiri sholat dengan berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam, hafizu 'ala shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Dan salatlah, hafizalah dan jagalah sekalian salat-salat tersebut, was salawatil wusta dan salat-salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan tenang dan khusyuk. Ya, ini kita diperintahkan ketika hendak mengerjakan sholat, itu sholat dengan berdiri. Kecuali memang kita tidak mampu berdiri, maka boleh kita apa? Sholat dengan cara duduk. Nah. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, ya, "Shalli qa'iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatlah engkau dengan berdiri." Ini dalilnya. Bahwa kita sholat itu asalnya kita diperintahkan untuk berdiri. Ya. Kecuali kalau kita tidak mampu berdiri. Di sini disebutkan, fa illam tastati faqaidan. Kecuali apabila kalian tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Nah. Kemudian rukun yang selanjutnya, ar-rukun tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ketika salat itu takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Nah, kenapa dikatakan atau disebut dengan takbiratul ihram? Ya, karena dengan seseorang tersebut ya sudah memulai salatnya dengan takbiratul ihram, ya, sudah mulai ada pengharaman di sana. Sudah mulai dia tidak boleh melakukan ya, apa-apa yang boleh dia lakukan di luar sholat. Ya, takbir atau ihram, takbir yang di sana sudah mulai pengharaman. Pengharaman untuk melakukan apa-apa yang boleh dia lakukan di luar sholat. Ya, seperti apa? Tertawa. Ya, boleh tertawa di luar sholat. Makan, minum, itu perkara-perkara yang boleh dilakukan di luar sholat. Tetapi ketika dia sudah memulai sholatnya dengan takbir atau ihram, maka haramlah apa-apa yang boleh dilakukan di luar sholat, seperti bercanda dengan anaknya, dengan istrinya. Ya, ketika sholat takbiratul ihram itu semua menjadi haram, tidak boleh lagi dilakukan. Nah, maka disebutkan di sini, ya, ya, karena dalam pengertian sholat adalah apa? Ibadah yang dimulai dengan yubda'u bitakbir. Ya, dan diakhiri dengan salam. Ya, tatahrimuha at-takbir. Ya, pengharamannya. Ya, kapan dimulai pengharaman kita melakukan amalan-amalan yang boleh dilakukan di luar sholat? Itu dengan kita melepaskan apa? Melakukan takbiratul ihram. Nah, maka apabila kita sudah takbiratul ihram, hendak memulai sholat, ya, dan sudah melakukan takbiratul ihram, sudah tidak boleh lagi. Ya. Walaupun ada teman yang mengajak berbicara. Walaupun ada yang mengajak berbicara, ya, tidak boleh lagi kita berbicara. Walaupun pertanyaannya penting, ya. Ya, kecuali kalau kita dengan misalnya memberikan isyarat kalau kita lagi sholat, ya. Ada orang ketuk pintu, misalnya kita lagi sholat sunnah di rumah, ada orang manggil di luar, ya. Ternyata setelah kita dengar, ternyata tamu dari jauh. Ya. Kalau kita nggak kasih isyarat, nggak jawab panggilannya, ya. Dia akan pulang lagi, wah sudah jauh, datang dari Bandung misalnya, dari jauh. Dia kasihan akan balik lagi. Ya. Maka kita kasih isyarat, yaitu dengan memperbesar suara. Dengan memperbesar Allahu Akbar, supaya dia, oh dia lagi sholat. Maka dia akan nunggu. Ya. Kalau kita tidak kasih isyarat, ya, kan kita tidak boleh juga berbicara. Oh ini saya lagi sholat, gak bisa. Ya. Gak bisa, karena kita sedang dalam sholat. Nah. Kemudian, ar-ruknu tsalits qiraatul fadhiyah. Rukun ketiga adalah membaca Al-Fadhiyah. Membaca surat Al-Fadhiyah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, membaca Al-Fadhiyah ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Maka tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fadhiyah di dalamnya. Misalnya hanya berdiri saja tanpa membaca surat Al-Fadhiyah, maka tidak terpenuhi rukun. Ya, tidak terpenuhi rukun dari rukun-rukun salat. Dia hanya diam saja, ya. Entah apa yang dipikirkan, diam saja. Ya. Kemudian dia ruku, kemudian dia sujud tanpa ada dia membaca surah Al-Fatihah, maka tidak terpenuhi rukunnya, bahkan sholatnya tidak sah, karena rukunnya tidak terpenuhi. Nah. Dan dari penjelasan tentang surat, bagaimana kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah ini, Bapak sekalian, ya, bagaimana kita bisa ya, lupa, bagaimana kita bisa tidak membaca surat Al-Fatihah? Kita mungkin ketika kita membaca surah Al-Fatihah, terlebih lagi ketika kita sedang sholat, bahwa di sana kita sedang apa? Berbicara dan apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ketika kita sedang apa? Membaca surah Al-Fatihah tersebut. Ya, disebutkan di beberapa riwayat, riwayat yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya, ya, Hamadani Abdi. Hambaku memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alaiya abdi. Ternyata hambaku memujiku, ya. As-sana dan alhamd itu sama bermakna pujian, tapi alhamd memiliki makna yang lebih. Ya. Kemudian Maliki yaumiddin, Majjadani abdi. Allah Subhanahu wa taala menjawab terus. Ya. Setiap ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah ketika kita salat. Ya. Allah mengajak salat, Allah mengajak kita berbicara. Bagaimana kita bisa apa lalai, ya, tanpa meresapi maknanya? Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis kursi, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membagi salat tersebut menjadi dua. Ya. Allah Subhanahu membagi salat tersebut atau bacaan salat tersebut menjadi dua, yaitu terutama di surat Al-Fatihahnya. Ya. Setengah untuk hambaku dan setengah untukku. Ya. Ini maksudnya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat di surat Al-Fatihah, Allah pun akan menjawabnya. Ketika kita memuji Allah, Allah pun akan memberikan jawaban dari apa yang kita baca. Ini maksud. Ya. Allah membagi dua. Ya. Bacaan dari surat Al-Fatihah. Nah. Kemudian di antara keistimewaannya, surat Al-Fatihah ini adalah dinamakan dengan Ummul Quran, ya, disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al Quran. Kenapa? Karena tadi, ya, surat Al Fatihah ini sudah mengandung atau terkandung di dalamnya seluruh makna-makna yang terkandung di dalam Al Quran seluruhnya. Ada secara umum, ada maknanya di dalam surat Al-Fatihah. Makanya ada disebutkan di sebagian riwayat, la salata liman lam yaqra bi Ummul Quran. Ya, ada sebagian riwayat disebutkan la salata, tidak ada salat atau tidak sah salat seorang liman lam yaqra bi ummil Quran. Ya, tidak sah salat seorang bagi mereka yang tidak membaca ummil Quran, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Disebutkan bahwa tidak sah salatnya. Nah, ini penamaan yang lain dari surat Al-Fatihah. Jadi ummul Quran. Ya, namanya Ummul Quran yang mengumpulkan semua makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi secara apa? Secara umum. Kalau Al-Quran per juz itu ada menjelaskan Al-Quran secara terperinci. Nah. Kemudian syarat yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah ar-ruku'. Ya, ruku'. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, ya, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan Tuhan kalian. Ini jadi ruku adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak melakukan ruku di dalam salatnya. Dia langsung sujud misalnya, atau dia langsung duduk tasyahud, maka tidak sah salatnya. Kemudian as-sujud, rukunnya salatnya ada sujud. Sujud sebagaimana yang disebutkan tadi adalah sujud ya, di atas anggota, tujuh anggota sujud. Yaitu apa? Yaitu ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Ya. Aku diperintahkan, ya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota. Ya, tujuh apa? Tujuh anggota sujud. Ya. Alal jabah, yang pertama ada di atas apa? Kening ini, al jabah. Wa asyara bi yadihi ila anfih. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut jabah, beliau menunjuk arah hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa kening ini, dahi ini dan hidung adalah satu anggota. Sebuah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita sujud, ya, ketika kita meletakkan kening kita, dahi kita, maka juga begitu pun dengan hidung. Enggak boleh kita angkat. Hidung kita di atas yang enggak ngena, ya. Enggak ngena tempat sujud, maka ini juga tidak terpenuhi rukun. Jadi kening tadi, dahi dan hidung. Itu yang pertama, anggota sujud. Sudah jadi satu, ya. Kemudian yang kedua, ya. Wal yadain. Ya. Kedua tangan. Ini anggota sujud. Kedua tangan. Maka tidak boleh kita membentangkan kedua tangan kita ketika sujud. Meskipun kita capek. Kalau capek ini, sambil kita letakkan di tempat sujud, tidak kita berdirikan atau ikut sujud bersama anggota sujud yang lain, maka ini tidak terpenuhi rukun. Kemudian warukbatain, kedua lutut. Kedua lutut juga ini termasuk anggota sujud. Dia harus sujud. Tidak boleh kita mengangkatnya tinggi tanpa dia menyentuh tempat sujud. Karena ini adalah anggota, ya, yang harus ikut sujud ketika kita sujud. Dua lutut kita. Ya. Kecuali kalau memang ada uzur, salah satunya misalnya kita angkat karena mungkin di sana ada luka atau sebagainya yang tidak menyebabkan kita tidak bisa apa meletakkan lutut kita di sujud, ya. Kalaupun ada uzur, maka orang yang uzur ya diberikan uzur. Nah. Kemudian wa atrafil qadamain, ujung kaki, ujung kedua kaki, ya, ujungnya, ya. Maka ini adalah juga termasuk anggota sujud. Maka hari harus ikut sujud, ya, bersama anggota-anggota sujud yang lain. Nah. Maka tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak sujud. Kemudian warab'u minhu, rukun yang ketujuh adalah bangun atau bangkit dari sujud. Ya. Bangkit dari sujud. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada al-jalasa bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud. Ini ada masa apa? Rukun dari rukun-rukun rukun salat. Nah. Tadi ada yang lewat ya, i'tidal ya. Setelah ruku dari i'tidal ya. Sunahum ya. Jadi rukun yang ke-8 adalah al-jalasa bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud. Nah, ini adalah juga termasuk rukun. Ya. Bapak-bapak sekalian, ini termasuk rukun. Maka tidak sah salat kita ketika kita bangkit dari sujud yang pertama kemudian langsung kita sujud yang kedua. Seolah-olah kita tidak melakukan rukun yang ke-8 ini, duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujudnya harus dilakukan dengan tumakninah sampai kita benar-benar duduk dengan sempurna. Jadi kalau ada orang sujud, bangkit dari sujudnya kemudian langsung sujud yang kedua tanpa dia duduk di antara dua sujud, maka sholatnya pun tidak sah karena tidak terpenuhi rukun di dalamnya. Kemudian rukun yang ke-9 ar-rukun at-tasi' adalah at-tumaninah. Ya. At-tumaninah fi jami'il af'al. Yaitu apa? Tumaninah di setiap amalan atau di setiap gerakan salat tersebut. Ya. Ini adalah rukun, di antara rukun-rukun salat. Jadi, setiap perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang selanjutnya harus ada tumaninahnya. Tidak bisa kita main serobot. Ya. Seperti apa? Ya, main serobot seperti ya, tidak ada tumaninah. Ya. Ruku ya, harus tumaninah. Harus benar-benar kita ruku dengan benar. Kemudian kita bangkit dari ruku yaitu i'tidal seperti kita benar-benar dalam berdiri dalam keadaan sempurna. Ya. Itu tumaninah. Baru kemudian kita selanjutnya kita sujud. Tidak boleh kita terburu-buru. Nah, ini yang dilarang kita tidak boleh kita terburu-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Sesungguhnya terburu-buru itu adalah dari perbuatan syaitan. Setiap apapun, Pak. Ya. Jadi bukan hanya dalam sholat saja. Lalu kalau sudah terburu-buru itu tidak baik. Ya. Tidak baik hasilnya. Maka kalau kita sudah terburu-buru, ingat. Ya. Al-ajalatu minasyaiton. Ya, kadang-kadang kita sering mengingatkan, ya akhi. Kalau kita lihat teman kita, saudara kita terburu-buru, aduh, anda harus berangkat ke sana ini. Ya. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari dari perbuatan syaitan. Nah, apalagi di dalam sholat. Ya ini bisa menyebabkan apa? Rukun dari rukun-rukun sholat tersebut tidak terpenuhi kalau kita apa? Terburu-buru, ya, tidak tumakninah. Ya. Karena tumakninah ini adalah apa? Rukun dari rukun-rukun sholat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah. Kisah seseorang yang ini masyhur dengan kisah musyi'us shalah. Ya. Kisah seseorang yang masuk ke dalam masjid itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya ini disebut hadis musyi'us shalah. Orang yang jelek salatnya. Ya, terkenal ya. Hadisnya namanya hadis yang orang yang jelek salatnya. Yaitu seseorang yang masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian ya, dia salat. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat. Selesai salat, ya. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya salam kepada Nabi SAW. Kemudian diperintah sholatlah engkau, pergi kembali, ya. Ulangi sholatmu. Ya, disuruh pergi lagi. Padahal dia sudah selesai sholat, merasa selesai sholat, dia salam kepada Nabi SAW. Tapi malah diperintah kembali, pergi sholat. Kamu belum sholat. Ya. Sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian dia kembali, ya. Kembali, pergi sholat lagi. Kemudian dia kembali salam kepada Nabi SAW. Diperintahkan lagi sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali dia diperintahkan untuk mengurangi sholatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, kembali apa? Demi Allah, ya, laki-laki ini mengatakan apa? Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ya, apa sebabnya? Ya, saya diperintahkan apa? Untuk mengulangi sholat sampai 3 kali. Dia bertanya kepada Nabi SAW, kenapa saya harus diperintahkan sampai sekian kali. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada orang ini bagaimana sholat yang benar. Ya. Dan termasuk di antara perkara yang tadi, kesalahan seorang ini adalah dia tidak tumakninah di dalam sholatnya. Dia terburu-buru di dalam sholatnya. Oleh karena itu, karena Nabi SAW, irji' fa'innaka lam tusalli. Pergi ke sana, kembali sholat, ya. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ini menunjukkan apa? Apabila kita sholat, tapi tidak tumakninah di dalam sholat kita, maka sama saja kita belum sholat. Terburu-buru, ya. Belum, ya, ketika i'tidal belum berdiri dengan sempurna. Ketika sujud, dia belum sujud dengan sempurna. Ketika duduk di antara dua sujud, belum duduk dengan sempurna. Kemudian dia langsung, apa? Menuju ke gerakan selanjutnya, ya, maka ini sama dengan kita belum sholat. Ya, sebagaimana dalil dari hadis ini yaitu perintah Nabi SAW kepada orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ya, sambil Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka siapapun dia, bukan hanya sahabat ini, bukan hanya orang ini saja, siapapun dia, zaman kita sekarang, apabila dia sholat, tidak ada tumakninah di dalamnya, maka hakikatnya dia belum sholat. Nah, dia harus mengulangi sholatnya, karena tumakninah adalah rukun dari rukun sholat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini bacaan yang maksudnya. Bacaan tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Dan seterusnya ini bacaan tasyahud akhir. Ini rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah al-julus. Duduk tasyahud akhirnya. Jadi tadi bacaan tasyahud akhir itu rukun. Yang selanjutnya adalah duduk kita. Duduk kita dia duduk tasyahud akhir itu termasuk adalah juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Enam. Kemudian ya, syarat rukun yang ke-13 adalah as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tapi kapan baca salawat tersebut? Ketika kita tasyahud akhir. Enam. Kemudian rukun yang terakhir ada rukun yang ke-14 adalah at-taslimatan, yaitu dua salam. Ya. Kita salam ya setelah selesai membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mungkin kita lanjutkan dengan berdoa yang tadi, doa perlindungan dari empat perkara ya. Kemudian kita salam kiri dan kanan ya. Ini adalah rukun yang ke-14, dua salam. Maka dengan ini selesai sudah pembahasan yang ke-7 tentang rukun-rukun salat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang ini ada faedah dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan itu semua dari saya sendiri dan dari syaitan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.